وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Muslim dan kita masih berada di pembahasan Kitabul Iman. Dan pada pertemuan yang terakhir telah mengambil hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ayatul munafiq thalath. Idza haddatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda orang munafik ada tiga. Jika dia berbicara, dia berdusta. Dan jika dia berjanji, dia mengingkari. Dan jika dia diamanati, dia berkhianat. Ini tiga sifat yang tercela yang merupakan sifat orang-orang munafik. Ini khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan isinya perintah baik kita, agar kita menghindari ketiga sifat yang tercela tersebut. Wajib bagi seorang mukmin untuk memiliki sifat as-sidq, jujur dalam perkataan. Sebagaimana wajib bagi seorang mukmin memiliki sifat al-wafa, menunaikan janji yang telah ia janjikan. Dan wajib bagi seorang mukmin untuk memiliki sifat amanah. Dan Allah mengatakan, innallaha ya'murukum tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kalian agar menunaikan amanat kepada yang berhaknya. Kemudian selanjutnya beliau menyebutkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, yang mana hadis tersebut isinya peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar kita tidak bermudah-mudahan untuk mengkafirkan seseorang. Orang yang kita ketahui dia seorang muslim, maka hukum aslinya adalah muslim. Tidak boleh kita hukumi dia seorang kafir kecuali idza tawaffartus syurut, kalau terpenuhi semua syarat-syaratnya. Wa intafatil mawani, dan hilang semua mawani-nya, penghalang-penghalang yang menyebabkan dia terhindar dari hukum tersebut. Intinya wajib berhati-hati. Harus yakin bahwasanya perkara tersebut perkara kekufuran yang dia lakukan, kemudian harus yakin bahwasanya dia melakukannya itu dengan sengaja dan tahu. Karena nanti di antara mawani itu ada jahal, itu dikarenakan ketidaktahuan, ada juga yang mukrah karena terpaksa, ada juga yang muta'awil, dia menganggap itu suatu yang baik, yang diperbolehkan, dan itu suatu yang diharamkan penyebab kekufuran. Intinya harus berhati-hati. Harus berhati-hati. Harus tawafatil syurut wa tawafatil mawani. Kenapa? Karena kalau seorang bermudahan dalam mengkafirkan orang lain, maka hukumnya seperti yang kita tahu dalam hadis ini. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Bakr ibn Abi Syaibah. Qala haddathana Muhammad bin Bishr wa Abdullah ibn Umair. Qala haddathana Ubaidullah ibn Umar an Nafi'an ibn Umar anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza kafara ar-rajul akhah faqad ba'a biha ahaduhuma. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang mengkafirkan saudaranya, ya kafir, atau mengatakan anta kafir, kamu kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka hukum tersebut katanya pasti nempel di salah satu dari keduanya. Dan akan disebutkan makna faqad ba'a biha ahaduhuma di riwayat setelahnya. Qala rahimahutaala hadisna Yahya ibn Yahya at-Tamimi wa Yahya ibn Ayyub wa Qutaib ibn Sa'id Wali bin Hujr. Jami'an Ismail bin Ja'far. Qala Yahya bin Yahya akhbarna Ismail bin Ja'far. An Abil bin Dinar. Annahu sami'a ibn Umar yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu mamli'in qali akhihi kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Tafaqad ba'a biha ahaduhuma. In kana kama qala wa illa raja'at alaihi. Dari Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, siapa saja yang mengatakan kepada saudaranya kamu kafir, maka telah kembali salah satu dari keduanya dengan hal tersebut, dengan ponis tersebut. In kana kama qal, seandainya benar tuduhan tersebut, maka betul dia kafir. Wa illa, dan seandainya tidak, dia bukan orang kafir dan dikatakan olehnya kafir, raja'at alih, maka kembali tuduhan tersebut kepada yang menuduhnya, yang mengatakannya. Dan ini tentunya perkara yang sangat menakutkan. Dan di sini termasuk masa yang iskal, dikarenakan sudah kita ketahui di materi yang lalu bahwasanya dosa besar selain kesyirikan itu, jika seorang melakukannya dan sampai tidak bertaubat di perbuatannya, itu tidak menyebabkan kekufuran. Wa tahta masyiatil azza wajal. Dan sudah kita ketahui bahwasanya orang yang dosa besar seperti membunuh atau berzina atau mabuk, pelakunya tidak kafir. Pelakunya tetap muslim, mukmin, hanya saja naqisul iman, keimanannya lemah dikarenakan perbuatan maksiat yang dia lakukan. Begitu pula ketika seorang menuduh saudaranya dengan anta kafir atau ya kafir, kamu kafir. Ini juga termasuk dosa besar. Akan tetapi seperti sebelumnya, tidak menyebabkan yang menuduh itu kafir. Jadi seorang mengatakan kamu kafir, kata Nabi kembali tuduhan tersebut kepada dirinya. Kalau orang tersebut bukan orang kafir. Tapi kata para ulama bukan berarti dia menjadi orang kafir hakiki, keluar dari Islam. Tapi maknanya katanya dosa pentakfiran tersebut, dosa hukum dirinya kepada saudara yang bukan kafir dan kafir, itu dia yang menanggungnya. Ini yang disebutkan oleh para ulama dan ini tafsiran yang paling kuat di antara pendapat-pendapat yang disebutkan. Jadi dosa pengkafirannya kembali kepada diri. Karena zahirnya, kalau seorang mengatakan kamu kafir dan orang ini bukan kafir, katanya faqad ba'a biha ahduma, maka katanya raja ali, akan kembali musuh kepada dirinya. Zahirnya itu dia menjadi orang kafir. Tapi kata ulama tidak. Tidak menjadi orang kafir dengan tuduhan tersebut. Tapi dia telah melakukan dosa besar dan dia menanggung dosa takfir tersebut, dosa pengkafiran kepada saudaranya tersebut. Sudah kita pula bahwasanya yang bermudah-mudahan mengkafirkan kaum muslimin adalah orang-orang khawarij. Orang khawarij, hukum baku bagi mereka, pelaku dosa besar itu kafir. Kalau ada orang berzina, dikatakan kafir. Orang membunuh, dikatakan kafir. Dan pelaku dosa besar dihukum oleh mereka kafir. Padahal itu tuduhan yang sangat berbahaya. Sudah kita ketahui pelaku-pelaku tersebut tidak sampai menjadi orang kafir. Dia tetap muslim, tapi lemah keimanannya. Maka dosa pentakfir tersebut kembali kepada orang yang menuduhnya dengan menghukumi kafir tersebut. Ini hadis Abdul Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan juga sudah kita bisa ambil kesimpulan atau kita pahami bahwasanya tidak semua orang yang terjatuh kepada perbuatan kufur itu dihukumi kafir. Karena ada mawani, ada penghalang-penghalang yang menyebabkan seorang tidak dihukumi dengan kekufuran sekalipun melakukan kekufuran. Seperti di kisah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik radhiyallahu taala, ada orang dalam perjalanan di padang Sahara, kemudian ketika itu dia beristirahat dan perbekalannya berada di atas ontanya. Dan dia tertidur. Ketika bangun, ontanya sudah pergi bersama atau membawa perbekalannya. Dan orang seperti ini keadaannya, kalau tidak karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dia akan binasa. Tengah padang sahara, jauh ke sana kemari, tidak ada kendaraan, tidak ada makanan. Dan dia sudah berusaha mencarinya dan dia tidak mendapatkannya. Sampai kembali berteduh di bawah pohon, kemudian tertidur. Ketika bangun, dia dapatkan unta dan tebakan yang ada di sampingnya. Dan dikarenakan kebahagiaannya, dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Karena Allah, ya Allah, saking gembiranya katanya, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ini perkataan kufur. Mengatakan kepada Allah, engkau hambaku dan aku adalah Rabbmu. Tapi orang ini tidak dihukumi kafir. Kenapa? Karena dia mengucapkannya salah. Dikarenakan saking gembiranya. Tidak sadar dengan ucapan tersebut. Kalau diingatkan, dia pasti akan mencabut kembali perkataan tersebut. Ini termasuk mawani takfir. Tidak semua orang yang terjatuh kepada kekufuran itu dihukumi kafir. Kecuali kalau diingatkan kemudian dia menyatakan hal tersebut dengan penuh keyakinan. Itu beda, beda lagi. Begitu pula di antara mawani takfir adalah al-jahal, kebodohan. Kebodohan, ketidaktahuan itu juga sama. Termasuk mawani takfir. Di hadis Nabi SAW di kisah Perang Hunain. Sudah kita ketahui, negeri Mekah ditaklukkan oleh Nabi dan para sahabat di tahun ke-8 Hijriah. Di bulan Ramadan. Kemudian di Syawal, Nabi dan para sahabatnya pergi, berangkat. Di Perang Hunain. Di Perang Hunain. Dan di antara para sahabat yang berangkat di Perang Hunain itu, sebagiannya dari muslimah fatah. Dari kaum muslimin yang baru saja masuknya di Fathu Makkah. Karena ketika Fathu Makkah, Nabi bersama pasukannya sejumlah 10.000 orang menaklukkan Mekah. Kemudian Mekah takluk dan mereka masuk Islam. Ketika Perang Hunain, Nabi keluar dengan 12.000 pasukan. Dari 2.000 merupakan orang-orang yang baru masuk Islam. Kemudian di perjalanan, ada salah seorang dari mereka mengatakan ketika melewati ada sebuah pohon yang diagungkan oleh orang-orang musyrik dan mereka biasa mencari barokah di pohon tersebut. Senjata-senjata yang digantung tersebut atau barang-barang mereka digantung tersebut agar berbarokah. Maka ada sebagian yang baru masuk Islam. Mereka berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ij'alana data anwat, kamalahum data anwat. Wahai Rasulullah, jadikan tukar tempat-tempat seperti ini. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Jadikan untuk kami tempat seperti ini. Tempat mencari barokah barang-barang kami atau senjata kami. Kamalahum satu anwat. Sebagaimana mereka memiliki tempat tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, Allahu Akbar, inna hasanan. Laqad qultum kama qala Bani Israili Musa alaihi salatu wassalam, ij'alana ilahan kamalahum alihah. Kata Nabi SAW, Allahu Akbar. Kalian telah mengatakan seperti perkataan Banu Israel kepada Nabi Musa. Jadikan untuk kami Tuhan, selain Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana mereka, orang-orang musyrik memiliki banyak Tuhan. Ini tentunya suatu kesyirikan. Dan kesyirikan itu dosa yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Tapi dikarenakan ketidaktahuannya. Mereka meminta permintaan tersebut. Dan hal tersebut termasuk mawani takfir. Menyebabkan seseorang tidak dihukumi dengan kekufuran. Dikarenakan ketika melakukannya, ia tidak tahu. Bahwasanya itu memang perkara kufur. Sekali lagi, hendaknya kita berhati-hati. Mengkafirkan orang kafir wajib. Kalau orang Yahudi, orang Nasrani, kita katakan dia kafir. Dan kalau meninggal di atas Yahudi, Nasrani, dia akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Sudah jelas. Orang-orang musyrik pada penyembah selain Allah Subhanahu wa taala kafir. Tapi kalau ada orang Islam melakukan kekufuran, hati-hati. Jangan langsung dihukumi dengan kafir. Terkadang dia tidak tahu. Terkadang dia dalam tidak sadar. Atau terkadang dia mutawil atau hal-hal yang lainnya. Maka harus berhati-hati. Karena kalau tidak, maka hukum takfir tersebut kembali kepada yang menuduhnya. Saya harus menegakkan hujah terhadap orang tersebut sebelum dikafirkan. Kemudian hadis berikutnya, qala wa haddatsani Zuhaib bin Harb, qala haddatsana Abu Samad bin Abil Warith, qala haddatsana Abi, qala haddats Husain al-Muallim, an Ibn Buraidah, an Yahya bin Amr, anna Abul Aswad Ad-Dili haddatha an Abi Dzar annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laisa min rajulin idda'a li ghairi abi wa huwa ya'lamuhu illa kafar wa man idda'a ma laisa lahu fa laisa minna walyatabawa maq'adahu minan nar wa man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwwullah wa laisa kadzalik illa har 'alaihi. Sama dengan makna hari sebelumnya. Dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang mengaku itu menisbahkan dirinya kepada selain ayahnya. Wa huwa ya'lam, dan dia tahu bahwasanya itu bukan ayahnya. Illa kafar, maka dia jatuh kepada kekufuran. Kata pula kufurnya kufrun duna kufrun. Kufrun nikmah. Jadi dia tahu bapaknya itu si fulan. Tapi si fulan dianggap oleh orang bukan dari kalangan terhormat. Dan dia malu menisbahkan diri kepada bapaknya tersebut. Kemudian dia menisbahkan kepada yang lainnya. Itu perkara dosa besar. Kata Nabi SAW, illa kafar. Dia telah terjatuh kepada kekufuran. Tapi kufurnya kufurun, duna kufurin. Tidak sampai seorang keluar atau menyebabkan dia keluar dari Islam. Dia telah kufurun ni'mah. Wa man idda'a ma laysa lahu fa laysa minna. Begitu pula barang siapa yang mengaku sesuatu yang bukan miliknya, fa laysa minna, bukan dari golongan kami. Intinya kembali kepada sifat amanah. Wal yatabawwa maq'adahu minan nar, dan hendaklah dia menyiapkan tempatnya di neraka. Wa man da'a rajulan bil kufri, dan barang siapa yang memanggil seseorang dengan kekufuran, itu ya kafir atau ya adu Allah, wahai orang kafir atau wahai musuh Allah. Walaysa kadzalik, dalam keadaan yang dia panggil tersebut tidak seperti itu, dia bukan orang kafir, dia bukan musuh Allah, bahkan dia seorang muslim wali Allah Subhanahu wa taala, illa har ali, melainkan hukum tersebut kembali kepada yang menuduhnya. Ini semuanya tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita harus berhati-hati. Kita harus berhati-hati terutama menghukumi orang lain dengan kekufuran. Harus yakin perkara tersebut kufur, menyebabkan kekufuran, penyebab seorang keluar dari Islam. Dan juga harus intafatil mawan. Harus hilang penghalang-penghalang yang menyebabkan seorang dihukumi dengan hal tersebut. Seperti tadi sebutkan, terkadang dia mungkin tidak tahu atau terkadang tidak sadar atau sebab-sebab yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya, qala hadatsna Harun bin Sa'id al-Aili qala hadatsna Ibnu Wahb, Abdullah bin Wahb qala akhbarani Amr an Ja'far bin Rabi'ah an Iraq bin Malik anna sami'a Abu Hurairah yaqul inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la targhabu an abaikum faman raghiba an abi fa huwa kufrun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan la targhabu an abaikum. Targhabu an berarti membenci. Jangan kalian membenci atau tidak suka dengan bapak-bapak kalian. Itu tidak mau dinisbahkan kepada bapaknya. Bapaknya yang asli. Kenapa katanya faman raghiba an abi fa huwa kufrun? Barang siapa yang membenci atau disebahkan kepada bapaknya, fa huwa kufrun. Maka itu suatu kekufuran. Kekufrun duna kufrin. Tidak sampai mengeluarkan seorang dari Islam, tapi dia telah terjatuh kepada dosa besar. Kufrun ni'mah. Atau dalam istilah pelajaran akidah, kufrun asghar. Kekufuran tapi tidak sampai menyebabkan seorang keluar dari Islam. Kemudian hadislahnya sama. Qala hadatsani Amr an-Naqib. Qala hadatsani Husaym bin Bashir. Qala anba'ana Khalid an Abi Utsman an-Nahdi. Qala lamma du'iya Ziyad. Laqitu Abu Bakrah faqultu lahu ma hadha alladhi sana'tum. Inni sami'tu Sa'd ibn Abi Waqqas yaqul sami'tu udunai min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa huwa yaqul man idda'a babak man idda'a aban fil Islam ghayra abi ya'lamu annahu ghayra abi fal jannatu alaihi haram. Faqala Abu Bakr wa ana sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dari Abu Utsman An-Nahdi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan tatkala Ziyad, Ziyad Ibn Ubaid Ats-Tsaqafi, yang mana Ziyad ini tadinya dia bersama pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, ketika terjadi persisian antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Kemudian setelah itu ia berpindah ke pasukan Muawiyah dan didekatkan oleh Muawiyah sampai dianggapnya sebagai saudara kandung, sampai dikatakan Ziyad ibn Abi Sufyan, sampai dirinya Muawiyah ibn Abi Sufyan, Muawiyah putranya Abu Sufyan. Ini itu betul, tapi dia menjadikan Ziyad dikarenakan kedekatannya, dan yang mendekatkan Ziyad dengan Ziyad ibn Abi Sufyan, dalam keadaan Abu Sufyan bukan bapaknya Ziyad. Maka Abu Bakr ketika aku berjumpa dengan beliau, beliau atau aku berkata kepada beliau, "Ma hadzal ladzi sana'tum?" Apa ini yang diperbuat oleh kalian? Itu menisbahkan Ziyad kepada Abu Sufyan yang bukan ayahnya. Aku mendengar Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya aku mendengar dengan kedua telingaku dari Rasulullah SAW, bahwasanya beliau mengatakan, "Man ida'aban fil Islam ghair abi." Barang siapa yang mengaku seorang bapak dalam keislaman, dalam keadaan dia bukan bapaknya. Dia tahu bukan bapaknya, tapi dia mengaku putra sipulan, padahal bukan bapaknya. Ya lamu anna ghairu abih, dan dia tahu itu bukan bapaknya, fal jannatu alaihi haram, maka surga atasnya haram. Tidak akan masuk surga. Maka Abu Bakr ketika mendengar nukilan Abu Utsman An-Nahdi dari Sa'ad, beliau mengatakan, "Ana sami'tu min Rasulullah." Aku pun mendengar hadis tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menunjukkan mengaku bapak kepada selain bapaknya itu dosa besar. Dosa besar. Kata Nabi, kufrun. Kata Nabi, haramallahu alaihi al-jannah. Tersebut kufrunnya, kufrun duna kufrin. Makna tidak akan masuk surga, dikatakan dukhulan awaliyan. Dukhulan awaliyan. Itu dia terjatuh pada dosa besar, dia terancam dengan adab neraka. Sekalipun tidak kekal dalam neraka, sebenarnya dia dalam keadaan seorang muwahhid, ahlu tauhid. Hadis yang terakhir, qala hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, qala hadatsana Yahya ibn Zakaria ibn Abi Zaidah wa Abu Muawiyah an Asim an Abi Utsman an Sa'ad wa Abi Bakrah kilahuma yaqul sami'tu udunai wa wa'ahu qalbi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yaqul man idda ila ghairi abihi wa ya'lamu anna ghairu abihi fal jannatu wal haram. Sama dengan riwayat sebelumnya. Kata Sa'ad ibn Waqqas dan Abu Bakrah, keduanya mengatakan, telah mendengar kedua telingaku dan telah memahami hatiku bahwasanya Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mengaku ayah kepada selain ayahnya dan kadang dia tahu itu bukan ayahnya, fal jannatu alaihi haram, maka surga atasnya haram, dia tidak akan masuk surga. Sekali lagi maknanya dukhulan awaliyan, selama dia seorang muslim dia tetap dengan Islamnya, hanya saja terancam dengan adab neraka jika Allah menghendaki untuk mengadabnya. Tetapi tidak kekal dalam neraka ketika dia seorang muslim. Ini beberapa hadis yang kita baca pada malam hari ini. Sekali lagi hadis ini bantahan terhadap orang-orang khawarij yang bermudah-mudahan dalam mengkafirkan kaum muslimin. Dan juga peringatan bagi kita semuanya. Bahwasanya kita jangan sampai menisbahkan diri kepada selain ayah kita. Apapun keadaan ayah kita. Kalau dia ayah kita, kita nisbahkan diri kepadanya. Saya Fulan ibnu Fulan. Kepada ayahnya. Dan jangan menisbahkan diri kepada yang lainnya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sorry. Don't worry.